What? Nyongkir. Belanda. Halangan di jalan. Dengar. Aku orang miskin, ada mau ke dunia. Dunia ini adalah iblis, hati tak ada misi. Cari duit di tanpa jahat, tidak bisa bilang mama, nanti mama marah. Aku harap satu waktu aku tembus, pintu tak buka agar aku bisa maju. Maju terus, sampai aku jadi bintang besar. Kalau Tuhan sayang aku jadi besar. Tapi mata cuma bisa lihat sampai cakrawala. Dimana aku berada, pikiran jalan di dunia maya. Ku bermimpi tentang duit banyak, tapi sampai sekarang duit tidak ada. Duit di mana? Banyak halangan dalam mencari jalan ke kekayaan, jalannya masih panjang. Sekarang aku di mana? Ada kompas, tapi masih hilang jalan. Harus jadi sadar, sadar. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Ada teman yang kasih kesempatan untuk jual narkoba di luar negara. Pakai senjata, jangan marah karena itu kenyataan. Duit jadi jembatan dari kemiskinan sampai kekayaan. Bukan uang yang kuhargai di atas kesayangan satu dan lain. Tapi makan batu tidak sesuai dengan hidup yang baik. Hidup mulai kalau ada uang di portemonnaie. Portemonnaie, mini port untuk kasih hilang stres. Satu shot, relax. Cari duit di orang lain pun jeket. Balete, panipu. Di Belanda kita bilang hosok gitu-gitu sah. Mantap. Kalau aku mati dan hidup kembali, mungkin aku tidak usah lari mencari uang di tambah yang fasih. Tapi hidup jadi manis, siapa tahu. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Halangan di jalan susah. Harap segala macam, makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Cek dulu, mic check dulu. One time, dengar. Halangan di jalan harap, segala macam mau kasih impian jadi nyata. Ternyata hidup ini parah di kepala, kemarahan mau keluar. Pikiranku cuma di uang, berjuang sampai tuang keinginanku. Hati tak karuang karena sikap tidak laku. Coba maju, kalau halangan bikin ragu. Itu susah, itu sudah. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang. Halangan di jalan harap, segala macam makan 5 kali satu hari, tapi masih lapar. Itu bagaimana? Cari itu yang kasih poro kenyang.